Cinta, oh, kini ku telah sadari semua. Sungguh ku telah menyesal, takkan lagi terulang. Percayalah diriku, cintamu tak akan membuat hatimu luka. Oh, jangan kau dengar kata mereka, jangan kau dengar kata yang lain. Apapun yang terjadi, tetap kau yang ku cinta. Buanglah segala sumpah-sumpahmu, buanglah segala rasa marahmu. Apapun yang terjadi, tetap ku kan setia. Sengaja telah menyakitkan cinta. Oh, kini ku telah sadari semua. Sungguh ku telah menyesal, takkan lagi terulang. Percayalah diri.